Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang cerah ini. Allah memudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu. Majelis yang sudah kita ketahui keutamaannya. Majelis yang Allah akan menurunkan ketentraman. Para malaikat akan menaungi orang-orang yang datang untuk bermajlis ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man qada ila masjid la yuridu illa liyata'allama al-khayra aw yu'allima fa ka'annahu kal-hajji tamatan." Barang siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka seolah-olah dia seperti orang yang menunaikan ibadah haji secara lengkap. Kaum muslimin, sekarang saudara-saudara kita sedang berkumpul di kota suci Mekah, di Madinah. Mereka semua sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita yang belum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, jangan berputus asa. Jangan merasa ya saya kalah dengan saudara saya, tidak. Tapi ambillah amalan-amalan soleh yang pahalanya senilai dengan haji, ya, yang pahalanya apa? Senilai dengan ibadah haji. Maka jangan kalah dengan saudara-saudara kita. Mereka diberikan karunia bisa berangkat, kita pun diberikan karunia diantaranya bisa beramal yang pahalanya senilai ibadah haji. Apa itu? Berangkat ke masjid untuk mempelajari kebaikan, untuk mengajarkan kebaikan, maka dia seolah-olah menunaikan ibadah haji secara sempurna. Allahu Akbar. Maka semangat saudara-saudara sekalian, semangatlah kita untuk terus istiqomah di atas agama ini, beramal ya, walaupun kita tidak bisa berangkat haji, tapi Allah menyiapkan amalan-amalan yang pahalanya sebanding dengan haji dan umrah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang akan kita kaji dalam kesempatan kali ini adalah buku yang kami tulis dengan judul Bila Sakit Menyapa. Bukunya bisa didapati di bawah. Bila Sakit Menyapa. Ketahuilah, manusia dalam menjalani kehidupannya tidak bisa lepas dari yang namanya sakit. Pasti semua kita akan mengalami namanya sakit. Sampai Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, orang yang paling banyak kebaikannya itu pun Rasul mengalami namanya sakit. Karena itu kita akan merasakan ketika sakit begitu berharganya nilai kesehatan. Betul? Orang kalau ingin merasakan nikmatnya makan itu kapan? Saat lapar. Itu baru merasa nikmatnya makan. Kok habis banyak ya? Ya lapar. Nikmat. Nah, seseorang akan merasakan nikmatnya sehat tatkala dia sedang sakit. Bagaimana minum saja susah, makanan semuanya tidak terasa enak, mulut pahit. Itu ketika sakit baru dirasakan bagaimana nikmatnya sehat. Karena itu orang akan berjuang habis-habisan demi kata sehat. Ya kan? Tidak peduli jual sawah, tidak peduli jual rumah, yang penting apa? Sehat. Inilah saudara-saudara yang diberkati Allah, bagaimana kita menyikapi waktu sehat kita. Halaman 1. Nilai sebuah nikmat. Nikmat Allah tidak terhingga. Halaman 1 yang punya buku. Halaman 1 yang belum punya buku nanti pulang beli ya. Siap? Siap. Iya, jangan sayang-sayang di buku. Gimana Pak? Iya, pulsa 50 ribu gak mikir-mikir. Beli buku 20 ribu mikir 20 ribu. Kok mahal ya bukunya kecil 20 ribu. Nah pulsa 50 ribu itu loh langsung habis 2 minggu. Kita tidak berpikir-pikir kan. Beli buku mikir-mikir. Salah, harusnya beli buku yang semangat. Ya. Nah, nikmat Allah tidak terhingga. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nikmat Allah tidak terhingga, sangat banyak. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Betapa Allah sangat penyayang kepada hambanya. Allah tidak perhitungan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Manusia itu beriman, kafir, semuanya dikasih nikmat. Ya kan? Semua manusia yang ada di dunia, mereka bebas menghirup udara segar. Mereka bisa menikmati makanan. Mereka bisa menikmati rezeki yang mereka dapat. Allah tidak menghitung-hitung, nah ini muslim, ini kafir, jangan dikasih. Tidak, tapi semuanya Allah kasih. Ini yang disebut nikmat secara mutlak. Karena nikmat Allah ada dua macam. Nikmat Allah ada dua macam. Yang pertama, nikmat secara mutlak. Apa maksudnya? Allah memberikan nikmat ini kepada semua manusia yang hidup. Baik dia agamanya Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Semuanya dikasih nikmat. Nikmat hidup, nikmat bersenang-senang, nikmat bisa makan, minum, ya. Nikmat punya rumah, kendaraan, semuanya dikasih. Ini namanya nikmat yang mutlak umum, siapapun dapat. Ini saking murahnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dikasih nikmat mutlak ini. Yang kedua, nikmat yang sifatnya khusus. Yang kedua apa? Nikmat sifatnya apa? Khusus. yaitu nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman. Allah berikan hanya kepada hamba yang beriman. Nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Dengan iman dan Islam, dia akan masuk surga. Iman dan Islam yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi nikmat-nikmat yang umum belum tentu memasukkan orang ke surga. Orang-orang kafir, mereka dapat nikmat, kehidupannya nyaman, penghasilannya besar, tidak bisa masuk surga. Tempat mereka tempat yang paling jelek. Di mana? Neraka. Karena itu, wahai saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jangan tertipu dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir. Kenapa jangan tertipu? Karena Anda hanya melihat di dunianya saja, Anda tidak melihat akhiratnya. Orang yang tidak beriman, walaupun kekayaannya melimpah, nanti kembalinya kemana di akhirat? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kita membandingkannya dengan orang kafir. Ya Allah, saya muslim kok miskin, padahal saya sholat 5 waktu kok tetap miskin. Tetangga saya bukan muslim, kok yang hidupnya enak ya, mobilnya bagus ya, kekayaannya banyak, padahal tetangga saya bukan muslim. Tidak boleh seperti itu. Justru dengan nikmat khusus yang Allah berikan sama kita, iman Islam, ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga, kenikmatan yang abadi. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu ibaratnya adalah penjaranya orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Di dunia penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Orang kafir di dunia bersenang-senang, nikmat. Tapi nanti di akhirat balasan mereka neraka. Kita di dunia bagaikan di penjara. Tidak boleh minum-minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh berbuat maksiat, ya, tidak boleh yang lain-lain. Ada undang-undang yang dalam Quran. Tapi ingat, penjara di dunia lebih ringan daripada nanti kita di penjara di akhirat. Orang mukmin bagaikan di dunia ini di penjara, tidak akan lama. Dia akan merasakan kebahagiaan yang abadi nanti di surga. Allahumma maka bagus ini, syukurlah, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan pada kita yang itu tidak terhingga. Terlebih lagi nikmat kesehatan. Ya Rasulullah SAW mengatakan dalam halaman 3, dilihat, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi inda wuqudi yaumi faka'an nama izat lahu dunia." Barang siapa di pagi hari merasa aman dalam perjalanannya, badannya sehat dan mendapati makanan untuk hari itu, seolah-olah kebahagiaan dunia telah didapat. Jadi orang mendapati harinya badannya sehat, kemudian dia mendapati makanan aman, sudah, semua nikmat dunia sudah dia dapat. Ini pokok inti dari nikmat di dunia. Aman, sehat, bisa makan. Kadang-kadang suatu negeri tidak aman, maka ini kehidupannya akan berkurang. Sholat tidak khusyuk karena peperangan, ya kan? Ini. Atau terkadang tidak sehat, padahal makanannya enak-enak. Makanya kalau orang sakit kan suka dibawain macam-macam ya. Ya buah, ya makanan. Walaupun makanannya enak, dia gak akan merasakan enak. Nah, sedang sakit. Lalu inilah nikmat kesehatan yang harus kita syukuri. Kemudian halaman 7. Punya buku bisa dibuka halaman 7. Saudara-saudaraku, mulailah untuk memperbaiki diri ketika sehat. Manfaatkanlah waktu sehat dengan ketaatan. Bertaubatlah kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa kita akan ditanya akan nikmat kesehatan ini. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah an yuqala lahu, alam usahhiha laka jismak?" وَأُرْبِكَ مِنَ الْمَعِ الْبَارِدِ. Sesungguhnya pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat berupa kenikmatan adalah, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan melepaskan dahagamu dengan air yang tinggi. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, manfaatkan waktu sehat ini dengan amalan soleh. Jangan memanfaatkannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau berbuat dosa. Selama masih sehat, kita berjuang, beribadah tanpa henti. Apalagi sekarang kita masuk di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Sudah masuk tanggal 2. Iya, tanggal 2. Apa kata Rasulullah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada, kata Rasulullah, hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah jihad juga tidak bisa menandingi amal soleh di bulan Dzulhijjah? Rasulullah menjawab, tidak, tidak bisa. Kecuali yang meninggal mati syahid di medan perang. Maka kalau kita sekarang misalkan sedekah ringan 10.000 misalkan, maka sedekah ringan yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini lebih tinggi pahalanya daripada jihad. Lebih tinggi apa? Pahalanya daripada jihad. Karena Allah melebihkan suatu amalan dengan dua sebab. Amalan itu bisa jadi istimewa dengan dua sebab. Sebab pertama, karena kemuliaan tempat. Ada satu amalan jadi istimewa karena kemuliaan tempat. Contohnya apa, Pak? Puasa. Di mana puasanya? Itu tempat. Mas, masih bujangan. Alhamdulillah. Iya, Mas. Sebutkan amalan apa yang jadi istimewa karena faktor tempatnya. Contohnya mas, ya sebelahnya, nah, mas juga, mas ya, masih bijak kan? Dapat? Oh sudah keluarga, silakan. Amalan apa yang menjadi istimewa karena faktor tempatnya? Misalnya, kalau dilakukan di Sidoarjo jadi mewah, amalannya jadi tinggi pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi, nah, itu tepat. Kenapa sholat di Masjid Nabawi menjadi istimewa? Karena tempatnya. Rasulullah mengatakan sholat as-sholatu fi masjid hadza khairun min alfi sholat. Sholat di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat dibandingkan di sholat sholat tempat yang lain. Sholat di Masjidil Haram berapa kebaikannya? 100 ribu. Kok bisa satu sholat nilainya 100 ribu sholat? Karena tempatnya, tempatnya mulia. Kalau sholat di Masjid Idul Fitri ini berapa pahalanya? Ya, 27 derajat. Tapi 27 sholat ya? Enggak. Faktor tempat, ya, istimewa. Aku aja kalau di bandara ya nggak dapat 5 ribu, ya kan? Karena tempatnya. Nah begitu juga dalam Islam, ada amalan-amalan yang menjadi istimewa karena faktor tempat. Ini sebab pertama. Sebab kedua, ada amalan yang istimewa karena faktor waktu, waktunya. Dan waktu itu contohnya sekarang, bulan Zulhijjah. Rasulullah mengatakan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Tidak bisa ditandingi sampai jihad di jalan, Allah gak bisa menandingi. Maka mumpung kita sehat dan sekarang kita masuk bulan Zulhijjah, perbanyaklah amal soleh. Ya sedekah, apalagi puasa sunnah. Jangan lupa nanti hari Arafah, jangan ditinggalkan puasa Arafah yang pahalanya lebih baik dari apa? Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Iya. Tadinya mau bahas Zulhijjah. Gimana panitia? Iya. Diganti jadi bulan sakitnya. Oh ya sudah. Kemudian halaman 8. Jangan bersedih, saudaraku yang sedang sakit. Kita semua tentu tidak ingin sakit. Akan tetapi ingatlah selalu bahwa segala yang terjadi di alam fana ini telah digariskan oleh Rabb yang Maha Bijaksana. Adanya bencana, musibah dan sakit semuanya adalah ketentuan Allah. Kaum muslimin, terkadang kita menangis dengan rasa sakit kita. Kita merasakan dengan rasa sakit ini akhir segala-galanya. Sepertinya saya sudah tidak bisa menikmati dunia. Hingga dia merasa sakit, putus asa. Padahal semua musibah, ujian, cobaan ini adalah ketentuan dari siapa? Dari Allah. Ketentuan yang tidak ada seorang pun bisa menolak. Ketentuan Allah, kalau Allah telah menetapkan, pasti pasti terjadi, tidak bisa ditolak. Ya? Walaupun kita sudah olahraga tiap hari, tapi kalau Allah tentukan sakit, ya sakit. Apa ayatnya? Dibuka Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah sakit kita sudah ditulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarah 50 ribu tahun. Maka tidak ada sikap berontak, marah dengan ketentuan Allah ketika sakit, tidak ada. Allah sudah menetapkan siapapun bisa sakit, sampai manusia yang paling mulia, para nabi, para rasul, mereka juga sakit. Lihat lagi sang Nabi Ayub, sakitnya berapa tahun? 20 tahun. Allah. Kadang-kadang kita baru sakit sehari sudah mengeluh. Padahal Anda diberikan sehat berapa? Dari awal lahir. Iya kan? Sekarang misalnya rata-rata di sini umurnya berapa? 27. Insyaallah muda-muda ya. Saya paling tua kan sini. Misalnya anggaplah kita ya setengahnya lah, 30 tahun Anda hitung sakitnya berapa hari? Dirawat di rumah sakit misalkan seminggu, yang demam-demam, pilek-pilek, berapa hari? Tidak sampai setahun dihitung, ya kan? Berarti kalau dibandingkan sehat dengan sakit kita, banyakan mana? Sehatnya. Tapi baru sehari sudah mengeluh sakit. Sakit ini ganggu aja kegiatan saya. Sombong sekali. Ini penyakit ini ganggu saya ini. Allah gak kasihan memang sama saya. Gak boleh. Kita diberikan sehat lebih banyak daripada sakit. Sakitnya. Maka jangan mengeluh, jangan memberontak dengan ketentuan Allah, tidak menerima dan seterusnya. Ini sebagai renungan yang kadang-kadang kita lupa. Terkadang kita lalai. Baru diberikan sakit sehari dua hari sudah mengeluh. Padahal sehatnya Anda diberikan sehat lebih banyak. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan bersedih dengan sakit yang kita alami. Berprasangka baik kepada Allah, jangan malah berprasangka buruk. Dalam hadis qudsi halaman 9, ana inda husnil dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'a in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku Allah akan menuruti persangkaan baik para hamba kepadaku. Hendaklah dia berprasangka sekehendaknya. Apabila ia berprasangka baik, maka akan baik. Apabila dia berprasangka buruk, maka akan buruk pula. Renungi hadis ini. Kalau kita sedang sakit, berprasangka baik kepada Allah cepat sembuh. Tapi kalau prasangkanya jelek kepada Allah, tidak mustahil sakitnya tambah parah. Ini tukar pengalaman saja ya. Saya pernah konsultasi dengan sinse yang terkenal, siapa namanya? Abu Faris, Abu Muhammad Faris Al-Kianji, yang pernah biasa ngisi di Firoja. Dia menyebutkan satu hal yang menurut saya bagus. Apa? Orang bisa sembuh itu bisa jadi karena jiwanya yang bagus. Tapi orang sakitnya tambah hari, tambah parah atau tambah lama sembuhnya gara-gara psikologisnya yang jelek. Lantas saya ingat hadis ini. Kalau orang berprasangka baik, akan baik, sembuh. Tapi kalau prasangkanya jelek, jiwanya, psikologisnya jelek, akan tambah sakit. Kadang-kadang kita sudah mikirin penyakit duluan. Dikasih tahu sama dokter, Anda terkena penyakit kencing manis. Itu kalimat kencing manis di otak terus. diingat terus kata-kata kencing manis. Mau makan ini mikir kencing manis, makan ini mikir lagi kencing manis, sehingga tekanan jiwanya terus kencing manis, kencing manis, yang membuat penyakitnya tidak hilang. Tapi kalau seorang tidak disebut, tidak disibukkan dengan nama penyakit, santai ya, ya, selama baik halal, ya, sudah. Ini akan membuat dirinya cepat sembuh. Ini menurut ahli sinse obat. Maka kata dia, pasien itu jangan disuruh ngapalin penyakit. Pasien jangan disuruh ngapalin penyakit. Ya kadang-kadang bapak kita sakit dikasih tahu dokter ini hasil diagnosanya. Kena kencing manis, apalagi asam manis. Asam manis sama panas. Itulah enak ya. Dikasih tahu semua penyakitnya kepada orang tua kita. Akhirnya orang tua kita mikir ngapalin nama penyakit. Kencing manis gak bolehnya ini begini. Terus tekanan. Iya kan? Tekanan. Harusnya sudah, jangan dikasih tahu yang sakit tentang hasil diagnosanya. Cukup anaknya saja yang tahu. Udah. Bapak sekarang sudah sehat. Jangan mikirin penyakit, gak ibadah, fokus. Begitu saja. Jangan dikasih tahu, Pak, ini loh, tadi hasil diagnosanya. Kena kencing manis, kena ini ginjalnya, kena ininya. Wah, Allahu Akbar. Hadis yang sangat mulia. Hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah. Jika prasangkanya baik, akan baik. Tapi kalau buruk, maka akan buruk. Ini hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jiwa itu mempengaruhi orang sehat dan sembuh. Maka sekarang ibu-ibu yang punya penyakit kencing manis, apalagi ya, yang lainnya, sudah, gak usah pusing-pusing mikirin kencing manis, kolesterol, ya. Tapi ya tetap, ya, kita tidak pusing, hidup sehat, minum air putih banyak-banyak, ya. Jangan terlalu dipikirkan sehingga jadi beban. Akibatnya drop kalau sudah beban. Nah, ini. Nah, dibuka halaman 12. Berita gembira, kabar gembira bagi orang yang sakit. Satu, manfaat atau kebaikan manfaat sakit. Satu, menghapuskan dosa. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, halaman 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati syaa'uha illa ghafarallahu biha anhu min khathayah." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, sakit, gelisah, kesedihan, gangguan dan kesusahan sampai-sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah. Dengan sakit kesalahan kita dihapus oleh Allah. Padahal kita orang yang banyak berdosa. Kita manusia yang lemah. Banyak melakukan kesalahan. Maka dengan hikmahnya Allah memberikan penyakit. Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama yang terkenal, muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah dengan segala hikmahnya memberikan sakit kepada seseorang. Andaikan manusia tidak diberi sakit, dia akan jadi manusia yang sombong, tidak ingat kepada Allah. Dengan adanya sakit, tadinya dia sehat, kemudian sakit, ini bisa menghilangkan penyakit sombong. Jadi ingat Allah, kalau saya itu manusia biasa. Jadi dia akan sadar bahwa manusia itu lemah. baru dikasih sakit sudah enggak bisa apa-apa. Allah dengan segala hikmahnya ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, manusia lemah semua. Kasih pusing sedikit sudah, demam, enggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan apa? Manusia lemah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dengan segala hikmahnya Allah memberikan sakit kepada manusia. Andaikan tidak ada sakit, dia akan jadi hamba yang sombong, tidak mau kembali kepada Allah. Maka hadirin, ambillah hikmah yang besar ini, kebaikan ini, yaitu apa? Dihapuskannya dosa dan kesalahan kita. Yang kita semua membutuhkan ampunan Allah, kita semua membutuhkan maghfirahnya. Maka jangan dikira musibah, cobaan semuanya jelek buat manusia, tidak. Musibah, cobaan pada umumnya semuanya baik. Allah yang maha tahu hikmah di balik itu. Jangan dikira semuanya jelek. Kadang-kadang kita gak siap. Termasuk rukun iman, beriman kepada takdir yang apa? Yang baik dan buruk. Cuma manusia siapnya beriman takdir, beriman kepada takdir yang baiknya saja, yang buruknya gak siap. Padahal iman itu ya kepada yang baik, yang buruk juga harus siap. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jadikan musibah, ujian itu ada hikmahnya. Setiap penyakit ada hikmahnya. Setiap musibah yang kita alami pasti ada hikmahnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalian ibu-ibu yang biasa belanja ya. Bu, sekarang telur ayam kampung harganya berapa, Bu? Kan kita mau lebaran. Berapa sekilo ayam kampung? Telur ya. 40 ribu ada? Ada. Kalau ayam negeri berapa? Sekilo 30, masa 30, 22 ribu. Iya, kok pahaman saya sih? Saya biasa belanja ayam negeri itu loh, sekilo cuma 22 ribu. Ayam kampung sampai 40-an. Kira-kira kenapa lebih mahal kalau ayam kampung sama ayam negeri? Ada yang bisa jawab, bapak-bapak? Hah? Kok beda? Kok yang mahal ayam kampung padahal namanya sama-sama ayam? Kampungnya beda. Karena ayam kampung banyak menderita, banyak susahnya ayam kampung. Kalau cari makan kemana? Makannya ayam kampung nyarinya di mana? Dia nyari makan ayam kampung itu di mana? Yo, di sembarangan, di kampung pinggir-pinggir, selokan, tempat sampah gitu kan? Susah, menderita. Tapi dia banyak susahnya, banyak menderitanya, hasilnya lain, mahal. Kualitas, iya kan? Ayam negeri itu sudah disayang-sayang, makanannya dipasok, di kandang, nggak boleh kena panas, hujanan. Ayam kampung kehujanan, sakit, ya? Maka ayam negeri banyak enaknya, hasilnya juga beda, murah harganya. Maka seorang yang sering diuji oleh Allah beda kualitasnya dengan yang tidak diuji. Maka dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Apakah kalian akan dibiarkan berkata beriman? Apakah kalian akan dibiarkan untuk mengatakan saya beriman padahal kalian belum ini sedikit-sedikit ya. Kalau kita sengsara biasa. Ini ujian untuk meningkatkan kualitas kita. Ya Allah menguji seseorang agar mengangkat kebaikannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Idza aradallahu bi 'abdin khairan yusif minhu. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu jadi baik, Allah akan beri ujian. Allah akan beri ujian dengan ujian yang bermacam-macam. Ada yang diuji dengan anaknya sakit-sakitan, ya, atau anaknya nakal. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Orang tuanya sekarang mulai sakit-sakitan, merepotkan, ujian. Ada yang diuji dengan istrinya. Semuanya ini untuk mengangkat kebaikan seseorang. Bukan tanda Allah tidak kasih sayang, bukan. Justru Allah ingin menginginkan dia baik. Dia beriman, imannya kuat, bahkan diberi ujian. Ini ya. Kalau dalam binatang saja, ayam kampung, ayam negeri bisa seperti itu, manusia lebih tahu. Bapak-bapak tahu burung gereja kan? Hah? Gak tahu ya? Wah. Burung walet tahu? Tahu. Ya, saya 7 tahun di Sedayu Gresik. Itu di sana banyak burung waletnya. Gresik, Sedayu, Serowo, ya. Burung walet kalau bikin sarang bisa selesai berapa bulan? Kalau pengalaman ini. Hah? Burung walet kalau bikin sarang itu bisa berapa bulan selesai? 3 bulan baru selesai satu. Burung gereja kalau bikin sarang sehari bisa 5 sarang. Kalau Anda jual sarang walet sama sarang burung gereja, yang laris yang mana? Yang laku. Sarang walet berapa harganya? Sarang walet kalau dijual jutaan. Sarang burung gereja dijual 5 sarang, enggak laku, bukan yang ngambil. Sarang walet 3 bulan sabar, susah, hasilnya istimewa. Burung gereja sehari bisa bikin 5 sarang, enggak laku. Maka yang namanya kehidupan itu butuh kesabaran, butuh ujian. Nanti hasilnya akan beda. Hasilnya akan beda. Anda bisa bayangkan dan Anda bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang biasa hidupnya enak, ya selalu disediakan, semuanya ada. Beda dengan orang-orang yang susah. Yang dulunya susah kemudian berhasil. Beda. Yang dulunya susah dengan usaha kerja keras berhasil, ketika suatu ketika dia mengalami musibah, dia tak kaget, karena dulu juga saya seperti itu. Dulu pun saya pernah mengalami. Tapi yang biasa enak, semua serba ada, orang tuanya kaya, semua kebutuhan anak dipenuhi, begitu orang tua meninggal, harta kekayaan habis, anaknya stres. Karena dia tak biasa hidup susah. Maka kaum muslimin yang dengar Allah Subhanahu wa taala, sakit, musibah, ujian dan lain-lain bukan tanda Allah tidak sayang sama kita. Tapi untuk membuktikan keimanan kita, sabar tidak kita menerima sakit ini. Ya. Allah Maha baik dan Allah Maha bijaksana dengan segala hikmahnya. Jadi yang halaman 13, kabar gembira bagi yang sakit. Setelah kita sebutkan bahwa sakit bisa menghapuskan dosa, maka keutamaan yang kedua, meraih derajat yang tinggi. Orang yang sakit, Allah menjanjikan baginya kedudukan, kedudukan yang tinggi di sisinya. Berdasarkan hadis, Inna rajula takunu lahu manzilah indallah fama yabluha bi'amalin fala yazalu Allah yabtalihi bima yaqra hatta yubalighahu dhalik. ada seorang hamba yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalannya. Ingat, bukan karena amalannya. Allah memberi cobaan dengan sesuatu yang dia benci hingga dia dapat meraih derajat mulia tersebut. Utama, jadi dia dapat derajat mulia bukan karena faktor amal, tapi karena apa? Karena dia sabar ketika menerima musibah. Keutamaan yang ketiga, berita gembira bagi orang yang sakit, pahalanya terus mengalir walaupun sedang sakit. Pahalanya terus mengalir walaupun sedang sakit. Maksudnya begini, kalau kita semasa sehat melakukan suatu amalan yang biasa kita lakukan, misalnya salat malam, tahajud, satu ketika sakit gak bisa tahajud, maka pahala tahajudnya tetap ditulis malam itu. Ya. Jadi kita biasa tahajud tiap malam, suatu ketika sakit tidak bisa tahajud, maka pahala sholat tahajud tetap ditulis. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw sarara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha." Apabila seorang hamba sakit atau sedang bepergian, akan tetap ditulis pahalanya seperti ketika dia mukim dan keadaan sehat. Jadi kita kalau sakit kemudian tidak bisa melakukan suatu amalan yang biasa kita lakukan, tetap ditulis pahalanya seperti ketika kondisinya sehat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita siap untuk menerima musibah dan ujian ini. Jangan memberontak dengan apa yang Allah telah tentukan. Karena kalau kita berontak terhadap ketentuan Allah, tidak akan merubah takdir yang sudah kita terima. Kalau misalkan ada saudara kita yang meninggal dunia, kita menangis, ya, seolah-olah tidak menerima saudara kita meninggal, kira-kira yang meninggal balik lagi bisa hidup tidak? Gak bisa. Ya percuma. Kita menolak takdir gak bisa. Teriak-teriak Allah tidak adil, gak bisa. Apakah yang meninggal akan hidup lagi? Tidak bisa. Maka seorang muslim dalam menghadapi ujian cobaan diantaranya sakit, dia harus siap menerimanya. Halaman 23. Sabar menerima penyakit. Sabar buah keimanan. Tidak diragukan lagi bahwa sakit yang kita derita adalah ketentuan yang telah digariskan oleh Rabb semesta alam. Maka termasuk tuntunan keimanan seseorang muslim adalah bersabar atas segala musibah dan cobaan yang menghampirinya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qamah berkata, ayat ini tentang musibah yang menimpa seseorang, kemudian dia menyadari bahwa itu semua dari Allah, maka dia ridho dan menerimanya. Allah. Maka kesabaran kita menerima penyakit ini buah keimanan. Semakin kuat iman seseorang menerima musibah di antaranya sakit, maka akan semakin besar pahalanya. Tapi semakin lemah menerima musibah, ini tanda indikasi imannya berkurang. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, manusia dalam menyikapi musibah dan cobaan, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Manusia dalam menyikapi musibah, cobaan diantaranya sakit, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan manusia yang menerima musibah tersebut dengan bersyukur. Dapat musibah bersyukur, dapat sakit bersyukur. Kok bisa? Rumahnya kebakaran, alhamdulillah rumah saya kebakaran. Ya, bisnisnya bangkrut, alhamdulillah bisnis saya bangkrut. Ini kelompok golongan yang paling tinggi. Tidak bisa sembarang orang bisa melakukannya. Dapat musibah, sakit, bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dia bersyukur karena melihat musibah yang saya terima lebih ringan daripada musibah ini nanti saya terima di akhirat. Allah, saya dapat musibah ini di dunia, saya bersyukur daripada nanti ditunda balasannya di akhirat. Dia juga bersyukur melihat orang-orang yang lebih parah dapat ujiannya. Alhamdulillah kalau saya baru membakar rumahnya. Ada yang kebakar bukan rumahnya saja, isinya, penghuninya kebakar. Dia bersyukur. Ini tingkatan paling tinggi, tingkatannya para nabi dan rasul. Ya, liya beluani aashkuru am akfur. Liya beluani aashkuru am akfur. Agar Allah mengujiku, apakah aku termasuk yang bersyukur atau mengingkari? Nah, ini tingkatannya para nabi dan rasul. Dapat musibah malah bersyukur. Karena dia melihat musibah yang saya terima lebih ringan di dunia daripada nanti di akhirat. Yang saya terima tidak seberapa dengan saudara saya yang lebih parah lagi, maka dia bersyukur. Golongan kedua, manusia yang menghadapi musibah, sakit diantaranya ujian, dia ridho, ridho dengan musibah yang dia dapat. Ditimpa sakit, ridho, menerima. Tidak murka kepada Allah, tidak. Dia tidak murka, menerima. Hatinya tidak ada sedikit pun rasa pemberontakan dalam hati, tidak ada. Ini golongan yang kedua. Ini masih bagus. Kaum muslimin yang bagus, yang menerima musibah dengan ridho. Karena tidak setiap orang bisa ridho dengan musibahnya. Golongan yang ketiga, kelompok manusia yang ketika ditimpa musibah, mereka menyikapinya dengan sabar. Dan ini wajib bagi setiap muslim. Sabar ketika ditimpa musibah. Dia tidak merengek-rengek. Ya, dia tidak memberontak tapi sabar. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa idza asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh sangat mengherankan sekali perkaranya seorang mukmin jika dia mendapati yang membahagiakan menyenangkan, dia bersyukur. Akan tetapi ketika dia mendapati perkara yang tidak menyenangkan hatinya, dia bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari lewat di kuburan. Ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan, tidak sabar dengan musibahnya. Apa kata Rasulullah? Isbiri. Sabarlah. Kemudian wanita ini mengatakan alaika anni. Dinasehati sama Nabi supaya sabar, wanita ini malah mengatakan menyingkirlah engkau dariku. Kamu enggak tahu apa yang saya rasakan. Dia enggak tahu bahwa yang negur itu siapa? Nabi. Akhirnya Nabi pulang, wanita ini ada yang memberitahu, tadi yang menegur kamu itu loh Nabi. Hah, Nabi? Akhirnya wanita ini menyusul ke rumah Nabi, minta maaf. Kemudian kata Rasulullah, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali musibah datang, itu sabar. Ketika ditimpa musibah langsung sabar, itulah kesabaran. Jangan sabarnya setelah teriak-teriak, setelah berontak dikasih tahu orang baru sabar, ya dia sabar. Justru ujian seorang sabar ketika pertama kali musibah datang. Ini kelompok yang ketiga yang mereka bersabar dalam menghadapi apa? Ujian, cobaan, diantaranya sakit. Yang keempat, orang-orang yang ditimpa musibah, kelompok yang keempat adalah yang benci dan menolak ketentuan Allah. Benci dengan musibah, benci dengan ketentuan Allah. Baik bencinya dengan hatinya, dengan lisannya, atau dengan perbuatan. Hatinya tidak terima ketika ditimpa musibah, kok saya sakit, tidak terima, berontak. Kemudian ada juga yang bencinya diucapkan dengan lisan. Takdir memang kejam, ya Bu ya. Takdir memang kejam, benci dengan lisan diucapkan. Ada yang dibuktikan dengan perbuatan bencinya. Apa yang dia lakukan? Robek-robek baju, mencakar-cakar wajah, ya. Kemudian mengacak-acak rambut, benci dengan takdir. Ada yang kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, betul kan? Oke, jangan nonton sinetron. Sinetron itu kalau ada musibah ngajarinnya jelek. Kepalanya dibenturkan dan lain-lain. Kelompok yang keempat ini salah dalam menyikapi musibah, salah. Tidak boleh dia berontak dengan ketentuan Allah, karena tidak akan bisa merubah ketentuan Allah. Apalagi sampai mengatakan lisannya takdir memang kejam, enggak boleh. Ketika Nabi SAW ditinggal mati, ditinggal oleh putranya yang bernama Ibrahim. Berapa usianya Ibrahim saat meninggal? 16 bulan. 1 tahun setengah. Nabi SAW ditinggal putranya, beliau menangis. Beliau menangis, hatinya bersedih. Wajar manusia, ya kan? Punya anak meninggal, sedih, wajar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis? Wahai Rasulullah, engkau menangis dengan musibah ini? Kemudian kata Rasulullah, innahu rahmah. Ini tangisan dan kasih sayang. Al-qalbu yahzan wal-ainu tadma wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Allahu akbar. Nabi menangis, beliau mengatakan ini tangisan kasih sayang. Hati boleh bersedih, mata boleh meneteskan air mata, akan tetapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. syariah, history, segala macam. Bahkan sekarang ada orang yang bisa disewa untuk menangis. Betul enggak? Ada profesi sekarang orang yang bisa disewa untuk menangis, menangis buatan kalau ada yang meninggal. Ini tidak benar, salah. Apalagi sampai mewujudkan dengan perbuatan, menampar-nampar pipi, baju disobek-sobek, rambut diacak-acak. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man garabat hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan berseru dengan seruan jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami. Kalau bukan termasuk pengikut Rasul, jadi pengikut siapa? Kalau bukan golongan Islam, golongan siapa? Maka dilarang. Kita mendapat musibah, teriak-teriak, nggak boleh. Ini adatnya jahiliyah. Robek-robek baju, nggak boleh. Kemudian memacak-macak rambut, atau bahkan yang lebih parah dari itu, membenturkan kepala ke tembok, tidak tahan dia diri gantung diri. Iya kan? Ada kan? Ini gak boleh, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Kita harus terima. Coba kita renungkan, kalau kita benturkan kepala ke tembok, kira-kira bisa berubah gak? Orang yang mati bisa hidup lagi? Tidak. Maka percuma. Ini, maka saudara-saudara yang dipimpin Allah Subhanahu wa taala, sikapilah musibah, ujian, ya di antaranya sakit, dengan sikap yang benar. Sikap yang diajarkan oleh Islam, bukan dengan perasaan kita. Kita boleh bersedih, silakan menangis, enggak ada masalah. Tangisan kasih sayang. Hati bersedih silakan. Air mata meneteskan ya karena sedih menangis enggak masalah. Tapi yang masalah kalau melampaui batas yang sudah dilarang oleh Islam. Nah. Sampai jam berapa kita? 10:30 setelah itu tanya jawab. Atau sampai jam 11 baru tanya jawab. 10:30 saja. Halaman 28, jenis-jenis penyakit dan pahalanya. Yang pertama, penyakit panas atau demam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW masuk menemui Ummu Sa'id atau Ummu Musayyib. Kemudian dia berkata, kenapa kamu menggigit seperti ini? Wanita itu menjawab, aku demam. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Rasulullah SAW menegurnya dengan berkata, jangan kamu mencela penyakit demam, karena dia dapat menghapus kesalahan Bani Adam sebagaimana seorang pandai besi mengikis kotoran besi yang jelek. Jangan mencela penyakit demam, karena penyakit demam bisa menghapuskan kesalahan Bani Adam, menghapuskan dosa-dosanya. Maka kalau kita semuanya demam, sabar dengan berobat. Bisa diturunkan panasnya dengan apa namanya? Ya kalau obat-obat medis ada namanya apalah-apalah, paracetamol, salmol, atau yang lain-lain. Salmol ada ya? Kalau saya, anak saya, istri saya, atau saya demam, saya cuma modalnya minyak zaitun. Dioleskan seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh, dari mulai kening sampai kaki. Kemudian pakai baju, sudah, istirahat. Itu langsung turun demamnya. Dibalur. Karena Nabi mengatakan minyak zaitun itu bisa menimbulkan penyakit. Semua anak-anak saya gitu kan. Gak pakai obat-obat medis, tidak kalut langsung ke dokter, gak. Tenang saja, saya tenang, saya doa, ya, kemudian baca bismillah, kan baru dia suruh istirahat anaknya. Alhamdulillah selama 6 tahun menikah, saya modalin yang zaitun, jarang ke rumah sakit, sembuh dengan izin Allah sembuh. Nah ini, jadi jarang kita kalut dengan demam. Kadang-kadang ibu-ibu yang lebih panik, suami itu lebih tenang. Ibu-ibu ini sering panik. Mas ini mas, panasnya pakai termometer setiap 1 menit di termometer, ini sudah 37, termometer lagi 38. Paniknya itu bukan main. Ya, padahal demam itu akan mengeluarkan ya, virus-virus dengan minyak zaitun hilang. Insya Allah, ini pengalaman saya sendiri ya, selama 6 tahun berkeluarga demikian. Jadi jarang konsumsi obat paracetamol atau apa, di rumah hanya stok itu saja, diperbanyak zaitun. Ini penyakit demam ya. Mungkin pengalaman yang lain berbeda-beda, tapi itu insya Allah. Yang kedua, sakit kepala. Sakit kepala ini pusing, apalagi namanya migrain ya. Bukan sakit kepala nggak punya duit, lain teman-teman. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4, masih muda, belum sakit kepala. Sakit kepala, Rasulullah bersabda, sakit kepala yang menimpa seorang muslim atau duri yang menusuknya, Allah akan angkat derajatnya pada hari kiamat kelak, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan lain-lain ya, dan hadisnya sahih. Jadi menghapuskan apa? Dosa, dan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, hilang penglihatan. Dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila aku memuji hambaku dengan hilangnya dua kecintaannya, kedua matanya, kemudian dia sabar, maka akan aku gantikan baginya surga. Allah. Yang ditimpa musibah penglihatannya hilang, sabar, maka akan diganti surga. Ini kelebihan bagi orang yang mengalami musibah dengan hilangnya penglihatan. Allah alam, mungkin dari saudara-saudara ada yang tahu jenis penyakit, kemudian pahalanya ini bisa ditambahkan, kasih tulis, dia kasihkan ke saya, nanti bisa dimasukkan cetakan berikutnya ya. Jenis penyakit dan pahalanya bisa dicari, misalkan ada yang membantu, nanti saya masukkan di cetakan berikutnya. Berlanjut pada halaman 36, berobat ketika sakit. Berobat ketika sakit, perintah berobat. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, mencakup segala aspek kehidupan termasuk pengobatan. Sebab di antara tujuan syariat adalah menjaga jiwa. Oleh karena itu, Islam memerintahkan berobat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perintah berobat. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'un dawa'a baro'a bi'idillah." Setiap penyakit itu ada obatnya. Bila obat itu menimpa penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda pula, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa'a." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Jadi Allah tidak menurunkan penyakit kecuali obatnya ada. Kita dianjurkan untuk berobat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yadh' da'an illa wa huwa lam syifa." Wahai para hamba-hamba Allah, berobatlah. Sebab tidaklah Allah meletakkan penyakit melainkan meletakkan obatnya. Ini Rasulullah langsung yang memberikan. Tapi perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ketika berobat, halaman 38. Satu, berobat dengan sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Ingat, dalam memilih metode pengobatan yang dibolehkan secara syar'i, jangan yang main-main dukun. Ya, mengobati penyakit pakai hewan, penyakitnya dipindahkan ke hewan. Ada lagi mendiagnosanya pakai telur ayam. Oh, sakitnya ini. Yang biasa disebut dengan pengobatan alternatif itu intinya pengobatan dukun, cuma biar halus, alternatif. Jangan mengikuti pengobatan yang tidak sesuai syar'i. Harus dengan sesuai dengan apa yang diajarkan. Kedua, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Contohnya, sakit mata obatnya dengan air kencing. Ada apa? Ada kan? Dulu saya waktu kecil tuh begitu sama orang tua. Kalau sakit mata, dulu kan anak kecil kan sering mata kan? Apa namanya, belekan apa-apa itu kan? Itu diobatinya dengan air kencing. Padahal tidak boleh berobat dengan yang haram, itu tidak boleh. Perhatikan hadisnya. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Dawlawi dari hadisnya dimasukkan dalam silsilah hadis sahihah. Inna Allah anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Sahabat mulia Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Allah haramkan. Karena kalau yang haram itu bisa nyembuhin, gak mungkin Allah haramkan. Ya, Allah mengharamkan binatang-binatang. Kalau itu betul bermanfaat, Allah tidak akan mungkin haramkan. Ada yang berobat gatal dengan apa? Toke, ya. Padahal toke apa hukumnya? Haram, karena toke termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada lagi yang sakit tipes dengan cacing. Cacing haram banget. Ya, kemarin saya dapat ilmu baru nih. Saksinya Pak Muhid. Yang sakit tipes bisa sembuh dengan pisang. Pisang apa Pak Muhid? Ada Pak Muhid? Pisangnya dibakar, pisang apa namanya? Yang di pasar itu cuma sekilo 3.000, pisang murah. Dibakar, ya dibuka kulitnya, setelah matang dibuka kulitnya, dipakai kuning telur. Ya, pisang yang sudah diremat-remat, tuangkan kuning telur. Diremat-remat, disusukan kuning telur, makan lagi anak-anak. Tipes insya Allah sembuh, tidak akan kembali lagi. Sudah beberapa orang berhasil. Maka daripada memilih cacing, digoreng, ditumis, ya bu ya, ya, maka lebih baik makan pisang. Jadi tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram, dan tidak ada darurat dalam masalah pengobatan. Tidak ada kata darurat. Ini kan darurat Ustaz, ya. Minum air kencing. Tidak ada darurat dalam pengobatan. Tidak ada. Tidak ada kata darurat dalam pengobatan. Maka obat-obat yang beredar dari segala bahan-bahan yang haram atau hewan-hewan yang haram, jangan dipakai. Karena berobat tidak boleh dengan sesuatu yang haram. Bisa dibaca faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan ketika berobat, teruji secara ilmiah dan medis. Secara ilmiah dan medis teruji. Kalau kita berobat dengan menggunakan obat-obatan resep dokter, ini sudah teruji secara ilmiah dan medis, silakan, boleh. Tapi yang tidak medis, tidak secara ilmiah, ini perlu dipertanyakan. Yang keempat, berobat atas saran ahli kedokteran, ahli kesehatan. Karena dalam rangka mewujudkan firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sembarangan berobat. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui, sekadang masyarakat itu kan kalau lagi sakit banyak masukan kan. Tetangganya nengok, ngasih masukan. Di sana lo bagus. Saya channel sembuh. Yang ini ngasih lagi masukan. Di sana lo bagus. Saya sembuh. Akhirnya yang sakit capek keliling. Berobat ke sini, berobat ke sana, ngikutin masukan-masukan dari siapa? Dari tetangga-tetangganya. Akhirnya tidak sembuh. Maka harus ahlinya, bukan sembarangan. Yang kelima, jangan percaya dukun. Karena dukun saja sakit. Iya kan? Dukun ngalami sakit enggak? Sakit. Secara akal sehat tidak masuk. Anak kecil nemuin batu di musim hujan yang kena petir mau batin. Banyak pasiennya si anak kecil ini sakit. Dia gak bisa mengobati dirinya sendiri. Salah. Maka jangan percaya sama dukun. Percaya sama Allah. Nabi Ibrahim ketika sakit, apa yang dia katakan? Fa'idha marintu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Allah. Ya ini, jangan percaya dengan paranormal. Jangan percaya sama paranormal. Kenapa kok paranormal ya? Kalau paranormal kan orang-orang yang normal, paranormal, para wali kelas, orang-orang wali kelas. Kalau pra kan prasekolah, sebelum sekolah, berarti mereka paranormal, belum normal. Jangan percaya. Zaman sekarang percaya dukun, ketinggalan zaman. Ya, Pak SBY aja bilang orang yang percaya dukun apa? Sudah ketinggalan zaman, karena gak masuk akal. Dia mengetahui penyakit, bisa nyembuhin, dia sendiri sakit. Ya, gak bisa. Maka jangan sekali-kali percaya dengan dukun. Tinggalkan, tinggalkan. Yang kita percaya, Allah. Kita minta kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah. Yang keenam, kesembuhan hanya di tangan Allah semata. Perlu dipahami. Betapapun hebatnya, canggihnya pengobatan, alat-alat kedokteran, betapapun canggihnya, tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menyembuhkan penyakit tanpa obat. Betul? Ada banyak yang sakit, tidak berobat sembuh. Dia tawakal, sabar, sembuh. Allah mampu. Maka betapapun hebatnya suatu obat mahal, kemudian alat-alatnya canggih, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Ada cerita orang koma selama 20 tahun. Allah Akbar. Koma 20 tahun. Tidak bisa sembuh. Allah yang berkehendak, bukan kecanggihan alat. Maka kalau menghadapi kasus semacam ini, ada yang koma berhari-hari lama, boleh kata para ulama cabut alatnya. Karena keberadaan dia sudah seperti tidak ada. Begitu dicabut alatnya meninggal, dia sudah. Bukan kita yang mematikan. Karena memang dia hakikatnya sudah mati, tapi ditolong. Nah, itu aja dengan alat. Nah. Kemudian pengobatan nabawi bisa dibaca nanti di rumah. Ya PR ini. PR buat semuanya yang datang hari ini, dibaca sampai selesai buku ini, ya. Insyaallah siap, siap. Sambil menunggu waktu 10 Zulhijjah beramal soleh, diantaranya kita baca, baca sampai selesai baca. Ini PR. Yang ibu-ibu siap, siap. Insyaallah bapak-bapak siap ya. Maka dari itu nanti pulang beli semua baca. Halaman 55, pertanyaan mulai masuk. Karena sebentar lagi kita akan buka tanya jawab. Silakan bisa lewat SMS. Ya, SMS ya. Nulis. SMS kan nulis. Kalau telepon membantu langsung. Bagaimana beribadah ketika sakit? Satu, bimbingan toharoh bersuci. Wajib orang yang sedang sakit bersuci dengan air, berwudu dari hadas kecil dan mandi dari hadas besar. Apabila tidak mampu bersuci dengan air karena lemah atau khawatir sakitnya bertambah parah atau memperlambat kesembuhan, maka hendaklah tayamum. Jadi tetap kalau orang sakit dia tetap bersuci sebisa mungkin pertama kali dengan air. Kalau air tidak mampu baru tayamum. Bagaimana Ustaz tayamumnya? Kan kita diinfus dua-duanya, hidung di apa itu oksigen, ya? Perhatikan berikutnya nanti kita jelaskan sini. Cara tayamum adalah mengumpulkan kedua telapak tangan di tanah yang suci, tembok atau apa saja yang berdebu walaupun sedikit. Satu kali kemudian usapkanlah ke seluruh wajah satu kali dan kedua tangan sampai pergelangan tangan satu kali dengan mengusapkan satu sama lainnya. Ya begini, ini tangan, pukulkan ke tembok atau debu tanah. Kemudian diusapkan kemana? Muka, wajah. Kemudian tangan sampai pergelangan. Sekali, sekali. Selesai. Itu tayamum caranya. Apabila orang yang sakit tidak mampu bersuci sendiri, maka hendaklah orang lain mewudukan dan mentayamumkannya. Jadi kalau yang sakit tidak bisa berwudu sendiri atau tidak bisa tayamum sendiri, orang lain yang jaga atau perawat bisa ditayamumkan, diwudukan. Ini, inilah kemudahan Islam. Maka tetap kita sholat dengan bersuci. Ya, dan seterusnya bisa dibaca. Bimbingan sholat bagi yang sakit, halaman 59. Wajib orang yang sakit sholat dengan berdiri sekalipun hanya bisa membungkuk atau bersandar ke dinding, tongkat atau apa saja yang dibutuhkan untuk bersandar. Apabila tidak mampu dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Yang paling utama duduknya dengan bersila ketika posisi berdiri dan rukuk. Apabila tidak mampu sholat dengan duduk, sholatlah dengan berbaring miring ke arah kiblat, dan berbaring miring ke sisi kanan itu lebih utama. Apabila tidak mampu menghadap kiblat, maka sholatlah ke arah mana saja semampunya. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Jadi kalau kondisi di rumah sakit itu kan sudah diatur ya ranjangnya. Kelas 3 sekamar isinya berapa? Rumah sakit kelas 3 6. Digeser ke kanan mentok tetangganya, geser ke kiri mentok, gak bisa dirubah. Ya sudah, sholat semampunya berbagi. Yang penting jangan ditinggalkan sholat walaupun dia sakit. Ada anggapan sebagian orang sakit, kalau saya sakit gak wajib sholat, nanti kalau sudah sembuh diganti di qodho. Ini salah. Nanti saya sudah sembuh, saya sholat di rumah 5 hari dirawat, 5 hari kali 5 25 sholat. Salah. Siapa yang menjamin Anda bisa kembali ke rumah? Kalau meninggal gimana? Dengan membawa utang puasa yang sengaja, utang sholat yang sengaja ditinggalkan. Padahal dia bisa sholat, tapi sengaja nanti aja di rumah. Tak boleh. Harus sholat, harus sholat. Apabila tidak mampu sholat dengan posisi berbaring miring, maka sholatlah dengan terlentang dan kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Dan lebih utama kepalanya diangkat sedikit untuk menghadap ke arah kiblat. Apabila kakinya tidak mampu ke arah kiblat, maka sholatlah ke arah mana saja semampunya dan sholatnya tidak perlu diulang. Terus ya, dibaca sampai selesai. Ini Ya, tetap orang yang sakit wajib sholat. Selama akalnya masih ada, otaknya masih ada, wajib sholat. Selesai operasi, sadar, sholat. Sholat. Jangan beralasan saya operasi masih berdarah, sholat semangat. Ini pernah saya alami sendiri, karena saya pernah dioperasi. Masih berdarah, saya sholat, yang penting sudah sadar. Jangan meremehkan. Dan begitu banyak di rumah sakit orang tidak memperhatikan sholat. Padahal dia tidak tahu umurnya sampai kapan. Ya, harus sholat. Karena itu saya minta bantuan teman-teman untuk menyebarkan buku ini. Sebarkan buku ini ke rumah sakit yang punya akses. Rumah sakit hubungi penerbit. Ya, biar tahu. Ya, misalkan diikutkan sudah masuk dalam uang pendaftaran misalnya. Daftar buku. Silakan hubungi penerbit. Karena ini penting. Ini sebagai nasihat bagi kita sesama kaum muslimin. Satu rumah sakit yang peduli dengan sholat yang sakit ya. Dokternya juga kadang tidak mengingatkan. Ya. Padahal sholat rukun Islam yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Tidak ada alasan sakit. Rasul saja dalam kondisi kepalanya diperban, sakit sampai pingsan, begitu sadar dia ingatnya apa? As-sholat. Manusia sudah sholat belum? Karena Rasul imam. Sudah pada sholat belum? Belum, wahai Rasulullah, menunggu engkau. Jangan. Suruh Abu Bakar ngimamin sholat. Itu Nabi. Manusia paling mulia, dosanya sudah diampuni, jaminan surga, masih mau sholat sedang sakit. Nah, kenapa kita manusia yang belum dapat jaminan apa-apa, kalau sakit sholat, ya Allah, tidak perhatikan. Ini jangan, ya, ini jangan. Baik, tiba soal saatnya untuk tanya jawab. Sisa yang belum dibaca, baca dari awal sampai akhir. Insyaallah buku ini bermanfaat sekali bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Maka hadiahkan kepada orang-orang yang sedang sakit. Doakan supaya cepat sembuh. Kita kasih hadiah buku. Jadi hadiah untuk orang sakit jangan selalu bunga mawar. Ya, nengok orang sakit bawanya bunga mawar, bawain nasihat. Jangan selalu buah makanan. Ini makanan hati. Ilmu makanan apa? Hati. Kalau sehari kita butuh makan 3 kali, makanan hati lebih dari itu. Karena hati ini akan menyelamatkan kita nantinya. Nah, Allah. Silakan pertanyaannya dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bolehkah meminta diruqyah ketika sakit? Ruqyah kami sebutkan di sini. Ada pembahasan tentang ruqyah, termasuk pengobatan, yaitu membacakan ayat-ayat Quran kepada yang sakit. Dalilnya boleh ruqyah sebagai pengobatan. Kalau ruqyah, bacaan Quran merupakan obat. Kemudian yang kedua, para sahabat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri pernah diminta untuk menyembuhkan kepala desa yang tersengat kalajengking. dibacain Al-Fatihah sembuh. Itu namanya ruqyah. Bolehkah meminta ruqyah? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena mengurangi tawakal. Golongan yang masuk surga tanpa hisab adalah yang tidak minta diruqyah. Bagaimana solusinya kalau kita tidak dibenci meminta ruqyah? Solusinya gimana? Kita yang tahu keberadaan orang itu sedang sakit, jangan nunggu diminta. Kita sendiri yang langsung mendoakan dengan bacain ayat Qur'an. Itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Mereka tak nunggu diminta. Ada yang tahu sakit langsung dengung bacain Al-Fatihah. Ya, ini jalan keluar. Kalau minta ruqyah dibenci, maka yang sehat jangan nunggu diminta. Tolong obati saudara saya sedang sakit. Sudah datangi. Datangi. Karena ruqyah itu perbuatan baik. Maka kita yang mendatangi. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah menganjurkan minum air kencing unta untuk menghilangkan sakit perut? Sekarang saya tanya, air kencing unta itu suci apa najis? Halal atau haram? Halal, suci. Patokannya begini, semua binatang yang halal dimakan kotorannya suci, tidak najis. Maka kalau manusia halal dimakan, kencingnya suci. Sekarang manusia halal dimakan enggak? Enggak, otomatis air kencingnya najis, jadi haram dikonsumsi. Ya, ayo, semua binatang yang halal dimakan kotorannya suci, air kencingnya. Otak halal dimakan, maka Nabi perintahkan untuk minum kencing otak sebagai obat. Ya. Nah, jadi tidak ada pertentangan dengan apa yang tadi kita katakan, obat penyakit mata air kencing, karena kencing manusia itu najis kecuali halal dimakan manusianya. Upaya kita berobat pada dokter, apakah dapat disamakan dengan minta ruqyah pada ahli ruqyah? Tidak, karena ini usaha berobat, beda. Ya, Rasulullah memerintahkan tadawwur, berobatlah. Fala tatadawwur bil haram, maka tetapi jangan berobat dengan yang haram. Apakah ada pahala khusus untuk yang sakit perut? Ada. Kalau meninggal mati syahid. Asyuhada'u sab'ah, kata Rasulullah SAW. Orang yang mati syahid itu ada 7. Disebutkan oleh Nabi al-mabdun, yang sakit perut. Jika dia sabar dengan sakit perutnya meninggal, mati syahid. Ini pahala khusus bagi yang sakit perut. Kalau sakit perut karena banyak makan sambal gimana? Hah? Dapat pahala gak? Dapat pahala atau tidak? Makan cabai rawit, gorengannya 1, cabainya 5. Orang Indonesia ini kan? Bagaimana menyikapi penyakit-penyakit yang menurut ahli tidak bisa disembuhkan? Misalnya penyakit darah tinggi, diabetes mellitus, dan pengobatannya perlu pengobatan seumur hidup. Apa juga diyakini? Ya enggak usah diyakini, enggak usah dihafalkan. Ya. Usia kita yang menentukan meninggal dan tidak siapa? Allah. Saya pernah dapat cerita, ini nyata ya. Dia divonis kanker, Pak. Ya. usia bapak tidak bisa lebih dari 3 bulan. Jadi ponis hidupnya tinggal 3 bulan. Tapi dia gak percaya. Akhirnya beribadah, sholat, makan biasa. 3 bulan akhirnya lewat, 6 bulan lewat, sampai sekarang masih hidup. Hai, karena yang menentukan Allah, vonis dokter itu sebagai gambaran saja. Jangan diyakini 100% karena dia bukan Quran. Kalau Quran kita yakini iman. Tapi kalau ucapan manusia ya sekedar pegangan saja, bukan sebagai yang memvonis menentukan. Umur bapak tinggal 3 bulan lagi. Siapa yang bisa? Allah yang Maha mengetahui. Nah, yang diberikan penyakit tadi yang disebutkan, bersabar, ya terus berobat. Yang intinya yakin itu, yakin sembuh. Ini keyakinan sembuh mengalahkan semua penyakit. Dia hidupnya lebih tentram, fokus ibadah, yakin sembuh, sudah jiwa akan baik, mengalahkan penyakit. Bolehkah mempercayai bahwa suatu penyakit itu disebabkan oleh perilaku sikap kita terhadap orang lain? Misalnya sakit panas disebabkan karena menyimpan dendam terhadap orang lain. Panas loh, sampean emosian sih. Enggak ada. Tidak ada. Kalau begitu kita akan menuduh Nabi punya dendam. Nabi sakitnya apa? Demam panas. Apakah berarti Nabi punya dendam sama orang lain? Tidak, ya. Jadi tidak ada hubungan. Kecuali sakit perut, ya banyak makan cabai. Itu perbuatan Anda. Ustaz, seseorang terkena penyakit pengapuran di lutut. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Suatu ketika dia menangis karena tak tahan merasa sakit. Sebenarnya dia sudah bisa menerima takdir Allah. Yang menanyakan apa dosa menangis karena sakit itu tadi? Tidak dosa. Karena ini wajar, manusiawi. Orang merasakan sakit, kemudian dia mengeluh, ya, kemudian menangis, tidak. Selama dia masih sabar, menerima, dan tidak banyak mengeluh. Kalau sakit-sakit yang normal, biasa. Teriak, disuntik, sakit, biasa. Barangkali tahu obat penyakit pengapuran pada lutut, kalau misalnya itu solusinya. Pengapuran lutut, apa obatnya? Saya enggak paham. Tanya ahlinya. Tanya ahlinya, saya bukan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana hukumnya pengobatan dengan menindakan penyakit pada hewan? Tadi sudah disinggung, tidak boleh. Karena kaidah kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan yang lain. Hewan juga makhluk. Hewan juga makhluk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang sakit tidak kunjung sembuh dan menginginkan dia mati? Satu, nasihatkan jangan putus asa. Jangan putus asa dari kesembuhan Allah. Dan kedua, jangan berangan-angan mati. Jangan apa? Berangan-angan mati. Rasulullah mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seorang sekali-kali berangan-angan meninggal mati. Apabila harus mengatakan ingin mati, maka hendaklah dia mengatakan, ya Allah, kalau hidup ini baik bagiku, maka sembuhkanlah. Kalau hidup ini tidak baik bagiku, maka tentukanlah yang terbaik bagiku. Begitu. Ini jangan mengharapkan mati. Ya Allah, kalau hidup ini lebih baik, sembuhkan. Ini jangan mengharapkan kematian. Bagaimana kalau ada yang sakit hingga kehilangan penglihatannya, tapi sehari-hari sering melakukan tindakan syirik, apakah masih berlaku pengampunan Allah? Semuanya kita serahkan kepada Rabbul Alamin. Ya, Allah Maha Berkuasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal diberikan kepada orang yang terlilit hutang? Rentenir, jazakumullah khairan. Zakat mal penyalurannya sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu 8 asnaf zakat. Fakir, miskin, amil, ya. Kemudian fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, kemudian orang yang terlilit hutang. Tapi yang terlilit hutang ini pun dilihat. Kalau rentenir yang biasa minjemin uang dengan bunga, kemudian dia suatu saat terlilit hutang, perlu dilihat baik atau tidak kita berikan zakat kepadanya. Kalau dengan memberikan dia tobat, sembuh dari penyakit rentenirnya, boleh berikan, kasih dalam rangka menyelamatkan dia dari dosa. Tapi kalau dikasih uang untuk bayar hutang, hutangnya dilunasi, dia bikin usaha lagi rentenir, nah ini jangan dikasih. Maka dilihat, lebih baik cari yang punya hutang yang lain, ya, yang keliling hutang yang lain. Nah, Allah, Ana diuji penyakit kandungan, dan kandungan Ana ada kistanya dan tumor, dan sudah diangkat semua. Kiat-kiat apa agar saya lebih sabar dalam menghadapi ujian ini? Iya, ujian seorang wanita diantaranya dalam masalah kandungan. Insya Allah Anda berada dalam kebaikan, mati syahid apabila menghadapi masalah seperti kandungan ini, kista, tumor. Yang sudah diangkat, alhamdulillah bersyukur. Bagaimana terus sabar sampai sekarang belum dikaruniai anak misalnya, terus sabar. Doa kepada Allah, minta kesembuhan. Ya. Kemudian berpikir positif, jangan berpikir yang negatif, dan isi kegiatan dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga kita tidak memikirkan penyakit kita. Mikirin penyakit, ya, tidak bisa membuat sembuh, tapi yang membuat sembuh usaha. Berpikir positif, hidup dengan normal, tidak hanya apa di dalam kamar nangis yang menyesali penyakit, jangan. Terus semangat. Dan saya punya teman, istrinya juga ada masalah kandungannya, kista. Tapi dengan kesabaran sudah dioperasi, diangkat, alhamdulillah sekarang punya anak. Punya anak, padahal pernikahannya sudah 10 tahun lebih tidak punya anak. Artinya perlu usaha dan kesabaran. Ya. Berapa hari orang yang sakit koma ulama menganjurkan untuk mencabut alat bantunya? Patokannya begini. Patokan untuk boleh mencabut alat tersebut yang dalam keadaan koma, alat ini keberadaannya apa? Apakah hanya sekedar menambah waktunya lama? Kalau dicopot tidak ada harapan hidup. Itu. Maka kalau dicopot tidak ada harapan hidup, sama saja kondisinya, bahkan lebih turun, maka boleh dicopot. Akan tetapi kalau dia masih bisa diharapkan hidup, dibantu dengan alat, nanti ada yang dikasih apalagi bisa bertambah denyut namanya itu, biasanya yang dilihat kan meningkat, maka boleh kita menunggu, tidak dilepas. Dokter kan biasanya melihat kan perkembangannya. Jadi seolah-olah kalau gak ada alat dia juga mati, pakai alat pun tidak ada pengaruh apa-apa. Sekedar cuma menambah harinya saja, nggak bisa sembuh, maka boleh dicabut. Itu patokannya. Saya barangkali tahu tentang pengobatan penyakit pengapuran pada lutut ini sudah ya. Wah, tanyakan kepada dokter fisik, dokter badan. Kalau saya kan dokter hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ada pengobatan dengan menggunakan tembakau sebagai penghancur radikal bebas. Radikal itu keras ya. Radikal keras bebas. Ini jangan, bahaya kalau orang radikal bebas. Di dalam tubuh manusia dan selain uji secara klinis, bagaimana hukumnya? Gak paham saya. Tembakau penghancur radikal bebas. Karena penghancur radikal itu bukan tembakau, akidah tauhid. Hancur dengan radikal yang pemahaman radikal yang keras dihancurkan dengan tauhid. Oh, tembakau ya, tanya yang ahlinya. Allahu taala. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada lagi? Mana? Oh ya. Bolehkah kita menjamak mengqasar sholat ketika kita sakit di rumah sakit? Boleh. Mengqasar ini keadaannya kalau sedang safar, pergi jauh. Kalau tidak safar tidak boleh qasar, jamaknya boleh. Misalnya Anda pengobatannya ke Singapura, boleh sholatnya dijamak, boleh sholatnya diqasar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pengobatannya ke Amerika, safar, apa dijamak, dikosong. Tapi kalau ngobatinnya hanya di rumah sakit sini, daerah setempat, hanya boleh dijamak, tidak dikosong, tetap 4 rakaat. Bagaimana imunisasi ditinjau secara ilmiah agama? Ini perlu dahulu khusus satu hari ini imunisasi. Apakah orang tua bisa mendapatkan keutamaan ketika yang ditimpa sakit anaknya atau balita? Bisa kalau Anda sabar. Kalau orang tuanya tidak sabar dengan sakitnya anak, anaknya dimarahin, nangis dimarahin, jangan. Ya. Ada orang tua yang tidak sabar dalam mengurus anak. Maka ketika kita sabar mengurus, kita dapat pahala. Orang tua akan mendapatkan pahala dari anaknya dengan dia diurusi sabar seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ayat-ayat di Al-Quran yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu jika dibaca? Semua ayat Quran bisa menyembuhkan penyakit. Terutama surat Al-Fatihah. Ini sudah teruji oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika melakukan perjalanan ke sebuah desa, kepala desanya sakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya tamu ini diminta untuk menyembuhkan kepala desanya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri membuat syarat. Kalau ini sembuh, kita minta 1 ekor kambing. Boleh, kemudian dibolehkan bermalam di desanya. Disanggupi oleh penduduk, disanggupi, maka diobati. Bacain Al-Fatihah. Akhirnya sembuh. Maka dapat kambingnya, bisa bermalam. Berita ini kabarnya sampai ke Rasulullah, bahwa para sahabat baca Al-Fatihah. Kemudian ditanya Abu Sa'id, "Maidri, apa yang membuat kau tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah?" Kemudian saya mengatakan, karena Quran itu syifaun, obat dari segala penyakit. Maka semua ayat Quran bisa mengobati, terutama surat Al-Fatihah. Ustaz, bagaimana jika obat itu tidak teruji secara medis, tapi secara pengalaman, dan tidak ada pula dalil mendukung? Contohnya, ada bisul dikasih ludah pagi hari ternyata bisa sembuh. Gimana ya? Pengalaman boleh, selama tidak haram. Selama tidak haram dan tidak melanggar aturan syariat. Dikasih ludah, ludah itu suci, boleh. Tapi pengalaman sakit mata sembuh dengan air kencing, gak bisa diterima. Memang sembuh, terbukti sembuh, betul. Ya, orang-orang tua, anaknya sakit mata dikasih air kencing, sembuh. Tapi karena haram, tidak boleh dipakai. Nah, bisul boleh, ludahnya suci. Ya, diludahi pagi hari, ternyata sudah sembuh, ya ludahnya dahsyat berarti. Mata nape itu. Bagaimana dengan fenomena penyakit non medis terkena sihir sampai tahin? Batasan apa yang dibolehkan untuk menyembuhkan pengobatannya? Tadi yang sudah saya sebutkan, pengobatan-pengobatan nabawi bisa dibekam, ya, orang sihir bisa dibekam, darahnya kotor, mungkin, ya, bisa. Kemudian santet ini bisa dengan pengobatan daun bidara, mandi dengan daun bidara bisa. Ya, sudah diajarkan Nabi makan kurma ajwa. Barang siapa yang tiap hari, tiap pagi makan 7 butir kurma ajwa, tidak akan terkena sihir dan racun. Ya, tidak terkena sihir. Silakan Anda berobat dengan cara pengobatan nabawi, diantaranya makan kurma ajwa. Dan sini kami sebutkan, kami sebutkan di buku ini, makanya nanti dibeli. Bagaimana hukum menggunakan obat panas anak yang pengencernya adalah alkohol? Menggunakan obat panas, obat batuk yang ada alkoholnya. Sekarang saya tanya, kalau minum obat itu mabuk apa tidak? Minum obat batuk ada kandungan alkohol, mabuk apa tidak? Enggak. Si anak dikasih obat panas ada alkoholnya, mabuk tidak? Tidak. Karena yang namanya khamr itu yang memabukkan. Yang memabukkan. Ma askar katiruhu faqaliruhu haram. Apa saja yang memabukkan banyaknya, sedikitnya juga haram. Maksud sedikitnya haram kalau diminum langsung. Minum segelas minuman keras mabok, maka walaupun setetes haram. Itu maksudnya. Beda lagi kalau setetes dicampur ke zat yang lain. Asal minuman halal, asalnya minuman itu halal, tidak boleh kita katakan haram kecuali dia memabukkan. Ya kan? Aqua, apa hukumnya? Ini air mineral. Halal, karena asalnya minuman halal. Sekarang ada minuman baru. Saya tuang aqua. Saya tuang alkohol. Disebut aqua bukan, karena ada alkoholnya. Disebut alkohol bukan, karena ada akuanya. Berarti minuman baru. Untuk menentukan hukum minuman baru ini harus dibuktikan memabukkan atau tidak. Kalau memabukkan hukumnya jadi haram. Kalau tidak mabuk maka tidak haram. Begitu caranya. Jadi haramnya minuman karena memabukkan. Sekarang ada air putih dengan alkohol. Begitu juga obat panas ada alkoholnya. Kalau tidak memabukkan maka tidak haram. Boleh. Nah, Allah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang suatu minuman. Allah alam, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulullah semata. Yang salah datang dari saya pribadi selaku manusia yang lemah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berlomba-lomba di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak amalan saleh. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.